Citra bisnis beberapa kalangan mulai menunjukkan rasa pesimisnya atas upaya penuntasan skandal Bank Century, menyusul ditunjukkannya sikap pemerintah atas rekomendasi DPR, serta mundurnya Menkeu untuk menjadi Managing Director Bank Dunia. Beberapa hari lalu dalam perbincangan bersama Pas FM, Kwik Kian Gi juga mengungkapkan rasa pesimisnya terkait dengan peran tim pengawas kasus Century bentukan DPR dalam menuntaskan skandal ini. Nah, untuk membahas seperti apa prospek dari terungkapnya masalah ini, segera kita akan temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, menurut visi Bapak, apakah kasus Century bakal mengambang begitu saja? Iya, bukan mengambang. Kasus Century itu terdiri dari dua masalah. Yang satu adalah, apakah ini kebijakan, masalah kebijakan dulu, kebijakannya itu betul atau tidak betul. Gitu. Nah, kalau kebijakan itu dianggap tidak betul, itu biasanya ya di-impeach. Tetapi dalam hal ini impeachment-nya tidak bisa karena akan tertabrak pada quorum. Nah, kelompok yang lain adalah yang sifatnya bukan kebijakan. Sifatnya terang-terangan melanggar peraturan yang ada. Yaitu semuanya sudah tercantum di dalam laporan BPK. Dan dari hasil pemeriksaan begitu banyak orang, yang semuanya sudah mengemuka di dalam beberapa bulan rapat-rapat pansus yang diliput secara intensif. Itunya sebetulnya kalau untuk DPR, ini merupakan produk sampingan. Jadi produk sampingannya DPR, itu seperti yang dikatakan oleh Presiden, itu akan diserahkan kepada aparat hukum. Akan tetapi produk sampingan DPR itu untuk aparat hukum sebenarnya tidak penting. Oleh karena tanpa DPR pun mereka sudah mempunyai dan mereka lebih mampu menyidik dibandingkan dengan DPR. Teknik-teknik penyidikan dan mereka sudah lebih. Sehingga dengan demikian memang sia-sia dalam arti ya sudah, cuma DPR jadi mayoritas dari anggota DPR berpendapat C, pakai C, artinya itu salah semua, itu dulu tidak masuk akal. Dan yang lain mengatakan, mau apa? Saya menganggap sistemik kok gitu. Lantas apakah anggapan pemerintah atas masalah ini memang tidak bisa disanggah atau didebat sama sekali, Pak Kwik? Tidak, sangat debatable. Tetapi sikapnya kan sejak awal Pak Budiono sudah mengatakan ya, tapi sebetulnya kan sudah mengatakan hakul yakin yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat, pokoknya itulah. Ya jadi mengatakan ya yakin mau apa gitu. Demikian Kwik Kian Gi. Saya Dinda Natasha.